Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidul awwalin wal akhirin, imamul muttaqin wa qaidul ghurril muhajjalin, sayyiduna wa habibuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat bersua dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi, kajian terhadap ayat-ayat suci Al-Qur'an yang hari ini kita telah sampai pada surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat ke-8. Semoga kajian kita terhadap ayat suci Al-Quran ini menambah keimanan kita dan memperkokoh keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mewafatkan kita nantinya dalam keimanan tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan penjelasan ayat yang sebelumnya, bahwa kekufuran atau kafir itu terbagi kepada dua. Ada yang bentuknya kufur dalam artian tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, boleh jadi menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, dan boleh jadi dia sama sekali tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan kafir kharijum minal millah. Dia kafir dan dia di luar daripada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah apa yang kita bahas pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan kufur nikmat, yaitu orang yang mendustai atau mengingkari nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala telah anugerahkan kepadanya. Di dalam ayat yang lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau engkau beriman, jikalau engkau bersyukur, pasti kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, kemudian kekufuran terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala ini boleh jadi dilakukan oleh orang-orang yang sama sekali tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun hal ini boleh jadi juga dilakukan oleh orang-orang yang mengaku bahwa dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi dia mengingkari nikmat yang Allah berikan kepadanya. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat ini Nabi Musa alaihi salam, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran kisah Nabi Musa adalah termasuk kisah yang terbanyak disebutkan. Nabi Musa mengingatkan kepada kaumnya bahwa jika kamu semuanya kufur terhadap nikmat yang telah Allah berikan, kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya itu tidak mengurangi kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sekalipun semua yang ada di dalam alam semesta ini tidak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu pun tidak akan mengurangi kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis kudsinya Allah subhanahu wa ta'ala berkata, Ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin ma nafa'a fi mulki syai'a. Ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin ma naqasa min mulki syai'a. Innama dhalika a'malukum wa fiha ilaikum wa man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada syarran fala yaluman nafsa fala yalumanna illa nafsa. Wahai hamba-hambaku, jikalau manusia yang pertama sampai yang terakhir nantinya, seluruh jin dan manusia beriman kepadaku, bertakwa kepadaku, itu tidak akan menambahi manfaat sedikit pun pada diriku, tidak akan menambahi kerajaan dan kekuasaanku. Sebaliknya, jika manusia yang pertama sampai yang terakhir, seluruh jin dan manusia durhaka kepadaku, itu pun tidak akan mengurangi kekuasaanku walau sedikit pun. Sesungguhnya apa yang kamu lakukan itu akan kembali manfaatnya kepada dirimu sendiri. Maka barang siapa yang mendapatkan balasan surga, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa yang disiksa di dalam neraka, maka janganlah ia menyesali kecuali dirinya sendiri. Jadi tegas dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita ikhtiar, pilihan untuk mengikuti cara-cara kebaikan atau wal'iyadu billah kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. In takfuru antum wa man fil ardi jami'a, sekiranya kamu semuanya, Nabi Musa berkata kepada kaumnya, kepada Fir'aun dan kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala pada masa itu dan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, fa innallaha laghaniyyun hamid, sesungguhnya Allah itu tetap maha kaya lagi tetap maha terpuji. Karena Allah Subhanahu wa taala, sebelum ada pujian itu zat Allah telah ada, sebelum ada kekayaan itu zat Allah Subhanahu wa taala telah ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan juga di dalam ayat yang lain, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, sesungguhnya Allah sama sekali tidak membutuhkan terhadap alam semesta ini. Kitalah sebagai makhluknya yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berkepentingan, yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah hendaklah kita menundukkan kepala kita sejajar dengan kaki dalam salat, menyembah Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwa nikmat yang telah Ia berikan kepada kita adalah merupakan anugerah yang harus kita pelihara dengan senantiasa bersyukur kepadanya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di studio telah hadir Al-Ustaz Haji Fajrul Haq MA yang insyaallah akan menambahkan penjelasan terhadap ayat ini. Fadhil Ustaz. Iya, terima kasih kepada Ustaz Ardiansah. Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendengarkan firman darinya, yaitu yang kita kaji Al-Qur'an saat ini, yaitu qala Musa in takfuru wa antum man wa man fil ardi jami'an, kalaulah seandainya kalian, kata Nabi Musa, in takfuru, jika kamu kalian itu adalah orang semua tidak mau mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengikut kebenaran apa yang diturunkan dalam Al-Qur'an, tidak mau mengikuti kebenaran apa yang dibawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Allah, tidak akan pernah berkurang zatku yang maha kuasa, tidak akan pernah berkurang rasa al-mulk kekuasaanku, karena Allah Subhanahu wa taala sudah dibahasakan di sini adalah la ghaniyyun hamid. Fa innallaha laghaniyyun hamid, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah maha kaya lagi maha terpuji. Dengan kata lain, bahwasanya walaupun seluruh di muka bumi ini kufur kepada perintah Allah, Allah tidak pernah berkurang sedikit pun atas kekuasaannya, karena bagi Allah itu adalah sangat mudah. Sangat mudah dalam arti kata Allah bisa menggantikan seketika, bisa Allah turunkan azab seketika, nanti Allah gantikan lagi dengan ciptaan Allah yang lainnya. Maka di sini adalah sebetulnya peringatan yang sangat keras, karena dalam peringatan yang sangat keras dengan kata lain bahwasanya kalau kita ingin menjalankan perintah Allah, itulah yang terbaik. Kalau kita ingin bersyukur kepada Allah, itulah yang terbaik. Karena apa? Karena orang yang tidak bersyukur kepada Allah, tentu dia dikatakan di sini orang yang tidak baik. Tapi dengan tidak baiknya dia ini, bahwasanya tidak mengurangi zat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha kuasa, yang maha adil. Jadi dengan kata lain, bahwasanya kesyukuran kita di sini menjalankan perintah Allah dan Rasul di sini adalah betul-betul untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menggariskan sunnatullah sebagaimana yang Allah firmankan, fitratallahi fatarannasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Artinya la tabdila, tidak ada gantinya yang sudah Allah tentukan di dalam ketentuan tersebut. Maka bagi orang-orang yang menjalankan perintah Allah, mereka akan selamat dan tentram. Bagi orang-orang yang tidak menjalankan, maka Allah turunkan azab. Allah hancurkan bumi ini, Allah ciptakan lagi dengan yang baik. Itu sangat mudah bagi Allah, karena tidak pernah mengurangi. Bahkan kita akan melihat bagaimana kekuasaan Allah itu yang manusia tiada daya sedikit pun. Lihatlah, pada hari ini di Pulau Mentawai kita baca bahwasannya beberapa hari yang lalu terjadi tsunami yang menewaskan 100 lebih orang, dan begitu juga Gunung Merapi sudah meletus, banyak belasan orang yang tewas. Walaupun sebelumnya ada usaha untuk mengevaluasi atau mengosongkan tempat-tempat yang dianggap itu berbahaya, tapi begitulah kehendak Allah Subhanahu wa taala, itu di atas segalanya. Kita hanya berencana, kita hanya berencana, Allah jualah yang menentukan. Maka kalau kita ingin rencana kita itu sesuai dengan Allah yang tentukan, maka kita harus banyak memperkuat ibadah kita, sehingga apapun yang kurang dari yang kita minta, kita tidak akan merasakan, karena kita lebih mementingkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kesyukuran itu kita tidak laksanakan, dalam arti kata untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka manusia yang seperti itu diberikan nikmat pun salah, tidak diberikan nikmat apalagi, karena mereka merasakan selalu kurang disebabkan karena tidak pernah mau bersyukur kepada Allah. Dengan kata lain, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Karena semua yang kita dapatkan itu, semua yang kita raih itu adalah benar-benar kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah benar-benar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan sangat jelas Allah mengatakan, "Fa innallaha laghaniyyun hamid." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Kenapa Allah mengatakan di dalam akhir ayat 8 ini? Karena banyak pun orang kufur terhadap Allah, maka Allah tidak pernah merasakan sedikit pun kekurangan bagi dirinya, bagi Allah yang Maha Kuasa, bagi Allah yang Maha Kaya. Karena itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Sangat menarik ketika kita berbicara tentang syukur nikmat ini. Bahkan di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang Nabi, ketika menceritakan tentang Nabi Sulaiman, ya, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Sehingga pernah para seorang sahabat ketika di zaman Umar tawaf mengelilingi Ka'bah sambil berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil. Umar terkejut ketika mendengar doa itu, yang artinya, ya Allah, jadikanlah aku dari orang-orang yang sedikit. Umar menangkap tangan orang tersebut sambil dia menanyakan, mengapa engkau berdoa seperti itu? Kemudian sahabat itu mengatakan, wahai Amirul Mukminin, tidakkah engkau membaca di dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur, betapa sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Kemudian sahabat itu mengatakan, dan aku berharap kepada Allah, kiranya Allah mencatat aku sebagai orang-orang yang sedikit itu. apakah bencana yang menimpa kita saat sekarang ini bentuk daripada kurangnya syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan banyaknya maksiat yang kita lakukan, atau ini semuanya adalah bentuk daripada peringatan Allah subhanahu wa ta'ala karena rahman dan rahimnya, karena maha pengasih dan maha penyayangnya ia kepada kita sehingga kita masih diingatkannya, atau ini semuanya adalah bentuk daripada ancaman atau siksaan yang didahulukan Allah di muka bumi ini. Kitalah yang mampu menjawabnya dan perlu kita untuk memuhasabah diri kita. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.